Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama afwan agak terlambat karena tadi ada dari jadwal biasanya, karena tadi ada beberapa gangguan jaringan. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah yang mana matannya dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan syarahnya adalah Syarah bin Shakhar al-Fuzan hafizahullahu taala. Insyaallah malam ini kita akan memasuki masalah ke-26 yang diberi judul Tahrif Adillatil Kitab Ba'da Ma'rifatiha Lituwafiq Ahwa'ahum. Tindakan mereka yaitu Ahlul Jahiliyah, baik dari kalangan Ahlul Kitabiyin, Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, ataupun selain dari mereka, Ba'da Ma'rifatiha, mereka mengubah dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka setelah mereka mengetahuinya. Lituwafiq ahwa'ahum, agar mencocoki hawa nafsu mereka. Al-mas'alah as-sadisah wal-ishrun, kata Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala dalam masalah yang ke-26, tahrifu kitabillah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mengubah kitabullah setelah mereka mengetahuinya, setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahui hal tersebut. Mereka telah memahami dalil-dalil dari kitab Allah, dari kitab-kitab, dari kitab yang diturunkan kepada mereka. Namun tatkala mereka melihat bahwasanya dalil-dalil tersebut tidaklah mencocoki hawa nafsu mereka, tidaklah sesuai dengan keinginan mereka, tidaklah sesuai dengan manfaat mereka di dunia, maka mereka mengubah sebagiannya. Mengubah, baik mengubah fisiknya, kalimatnya diubah, ataupun mengubah maknanya jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, min sya'il Yahud wa Nasara, di antara kebiasaan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah tahrifu kitabillah at-Taurah wal-Injil, mengubah kitab Allah, baik itu Taurat maupun Injil. Fahum min ba'di ma aqaluhu ta'allamuhu wa fahimuhu harrafuhu bi ziyadatin aw nuqsan. Maka mereka setelah mereka memahaminya, wa ta'allamuhu, mempelajarinya, wa fahimuhu, memahaminya, harrafuhu bi ziyadah aw nuqsan, mereka ubah dengan menambah kata, menambah huruf, atau bahkan menambah yang lebih dari hal itu, aw nuqsan, atau menghapus sebagiannya, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwasanya kitab-kitab mereka berbeda satu dengan yang lain, ya. Injil ada berapa jenis, ada berapa versi, dan masing-masing versinya terkadang memiliki suatu hal yang jauh berbeda dengan versi lainnya. Ya. Au tafsir bi ghairi makna sahih, ataupun mentafsirkannya dengan selain makna yang sahih, dengan selain makna yang benar, selain arti yang tepat, ya, arti yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya, mereka mentafsirkan selain dari makna tersebut. Ya. Min ajli ayyuwafiq ahwa'ahum, agar mencocoki hawa nafsu mereka, agar sesuai dengan apa-apa yang mereka inginkan, agar sesuai dengan kepentingan mereka. Wa hadhihi musibah la yazalul muslimuna yu'anuna minha, dan musibah seperti ini adalah hal yang kaum muslimin sampai saat ini masih, ya, masih harus menghadapinya, ya, akibat dari tindakan ahlul kitab mengubah kitab-kitab mereka masih harus dihadapi oleh kaum muslimin sampai saat ini, ya. Dengan artian, ketika kita bertanya tentang mereka, kepada mereka tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada, ya, yang mereka akui seperti Injil atau Taurat, mereka mendatangkan versi yang telah dirubah, ya, versi yang telah dirubah, ya, versi yang telah diubah oleh mereka, ya, oleh mereka atau orang-orang sebelum mereka, ya. Wa awwal ma kana inda ahli kitab, wa awwal ma kanat inda ahli kitab min ahli al-ahwa wal-raghabat wal-syahwat idha lam yaqdiru ala taqzim an-nass wa juhudihi sattu alayhi bit-tahrif wat-ta'wil wat-ta'wil wat-tafsir bighairi ma'nah. Wa awwal ma kanat inda ahli al-kitab, ya, hal yang pernah terjadi dia pada ahlul kitab, hal yang pertama kali terjadi pada ahlul kitab dari kalangan ahlul ahwa, orang-orang yang memiliki keinginan-keinginan ar-raghabat wasyahawat, ya, keinginan-keinginan pada diri mereka, idza lam yaqdiru, tatkala mereka tidak mampu ala takdzibin nassi wa juhudihi, tatkala mereka tidak mampu mendustakan nas atau mengingkarinya, sattu alaihi bit tahrif wa ta'wil wa tafsir bi ghairi ma'na, maka mereka melakukan tahrif, mengubahnya, awit ta'wil wa tafsir, ataupun mentakwilnya, ya, mentakwil maknanya atau menafsirkannya kepada suatu hal yang tidak sesuai dengan maknanya, ya. Tahrif, ya, diubah satu kata diubah dengan jadi kata yang lain, ya. Ta'wil, maksud kata ini adalah kata yang tidak tepat dengan makna tersebut. Sedangkan tafsir menjelaskannya dengan penjelasan yang tidak tepat, ya. Menjelaskan dengan penjelasan yang tidak tepat. Ini maksud dari tahrif, sa'wil, dan juga tafsir. Kalau ta'wil, tahrif artinya diubah secara, ya, diubah secara langsung. Sedangkan ta'wil diarahkan kepada makna yang tidak tepat. Sedangkan tafsir adalah dijelaskan dengan arti yang tidak tepat. Wa ya wala yazal muslimun yu'anuna min hadhil afa min ahli ahwa wal firaq ad-dalla wa ashabi syahwat, dan hingga saat ini kaum muslimin masih harus berhadapan dengan penyakit ini, min ahli ahwa, yang datang dari kalangan ahli ahwa, para pengekor hawa nafsu, wal firaq ad-dalla, kelompok-kelompok sesat, ashabi syahwat. Idza qila masalan, misalnya jika dikatakan kepada mereka ar-riba haram, qalu al-murad bir-riba kadza, ya. Jika dikatakan kepada mereka riba itu adalah haram, maka mereka katakan yang dimaksud dengan riba adalah hal ini, ya. Ya, yang maksud dengan riba adalah hal ini, dalam keadaan tidak mencocoki makna yang diinginkan dalam hadis, ya. Dikatakan kepada mereka bahwasanya hal ini adalah haram, lalu mereka mengarahkan hal yang haram kepada salah satu jenisnya, padahal larangan tersebut umum, ya, larangan tersebut umum. Ini yang terjadi, ini yang banyak terjadi dilakukan oleh ahlul ahwa wal firaq ad-dalla, kelompok-kelompok sesat, ya. Karena mereka tidak mampu langsung mengingkari, tidak bisa kita mengingkari riba haram, ya. Kita tidak menerima bahwasanya riba haram, tidak bisa mereka mengatakan gitu. Jelas-jelas ada hadis tentang haramnya riba, ayat Al-Quran tentang haramnya riba. Lalu mereka pun arahkan, maksud riba yang haram adalah ini saja. Padahal hadisnya umum, mencakup segala hal, ya, mencakup segala hal. Ulama-ulama zaman dahulu telah menegaskan bahwasanya ini mencakup segala hal, akan tapi mereka menjadikan pada suatu bentuk saja dalam rangka menyelamatkan riba mereka di hal-hal lainnya. Wa yufassiruna ar-riba ala hasabi hawahum, mereka menafsirkan riba ala hasabi hawahum, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal an mawjudun lahum kutub wa kitabat wa fatawa tubihur riba, sekarang mereka memiliki kutub, kitab-kitab, ya, serta kitabat, tulisan-tulisan, artikel-artikel dan semisalnya, wa fatawa, fatwa-fatwa tubihur riba, yang membolehkan riba, ya, yang membolehkan riba pada bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, dan rasulnya. Ini adalah salah satu bentuk mentakwil, ya, mentakwilkan suatu kata dengan hal yang tidak tepat, yang merupakan penyakit ahlul jahiliyah, yang mana sebagian kaum muslimin dan sebagian orang yang, ya, mengaku beragama Islam tertular dengannya. Faidaqila, dan jika dikatakan hada harbullah wa rasuluh, ini yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, qalu laisa hada huwa riba alladhi harbahullah wa rasuluh, ini bukanlah riba yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ar-riba alladhi harbahullah wa rasuluh wa riba jahiliyah, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya hanyalah riba jahiliyah, ya, riba jahiliyah. Ziyadat dain al-mu'siri faqat, tentu termasuk riba jahiliyah adalah ditambahkan bertambahnya hutang terhadap orang yang tidak mampu bayar tepat pada waktunya. Riwayat ini aja haram loh. Ini aja haram. Sedangkan riba-riba lainnya tidak haram. Padahal Rasulullah SAW telah melarang dari dua jenis riba, selain riba jahiliyah, yaitu riba al-fadl dan juga riba nasiyah. Amma riba al-fadl falaysa muharraman, mereka mengatakan ada pun riba fadl maka tidaklah, ya, bukanlah suatu hal yang haram, ya, riba fadl bukanlah suatu hal yang haram, ya. Jelasan tentang riba fadl mungkin bisa dilihat lebih, atau bisa dilihat lebih rinci pada kita fikih, ya, yaitu dua hal, ya, dua dari asnaf ribawiyah, ya, dua dari asnaf ribawiyah yang yattahidul manfa'ah wa yattahid, yang sama sebab di, sebab ia menjadi asnaf ribawi dan juga sama jenisnya, ya, sama jenisnya, maka diharamkan at-tafadul padanya, diharamkan saling berlebih. Misalnya contohnya adalah kurma, ya, kurma jenis bagus, ya, harganya per kilonya 30.000, misalnya seperti ini, kurma jenis yang bagus. Kemudian ada kurma yang jenis yang lebih buruk, ya, harganya per kilo 10.000. Lalu seorang datang membawa 3 atau membawa satu jenis 1 kilo kurma jenis yang bagus ini, ia tukarkan dengan 3 kilo kurma jenis yang buruk. Ya, ini disebut dengan riba al-fadl, ya, karena dua-duanya satu jenis dan dua-duanya satu manfaat, satu asbabnya, satu sebabnya ia menjadi riba, ya. Maka ini disebut dengan riba al-fadl. Lalu bagaimana kata Rasulullah SAW? Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah jual saja kurma yang bagus itu dulu, kemudian gunakan uangnya untuk membeli kurma yang kurang bagus ini. Atau semisalnya, ya, dengan cara seperti ini, ya. Tentunya asnaf ribawi itu terbatas. Tidak semua hal tidak boleh bertambah, ya, tidak demikian, ya. Akan tapi ada asnaf-asnaf yang ribawi, ya. Ini bisa dilihat atau di penjelasannya bisa lebih difahami bagi dalam kitab-kitab fikih. Ini hanya karena sini hanya beri contoh saja. Aw yaqulun ar-riba al-muharram huwa riba al-istihlaki amma riba al-istithmari fa huwa mubah. Atau mereka mengatakan bahwasanya riba yang haram adalah riba istihlaki, sedangkan riba istithmari maka ia adalah suatu hal yang mubah, ya. Riba istihlaki dan riba istithmari, Allahu a'lam, ana sendiri kurang paham tentang masalah hal ini. Akan tapi yang sedikit anda dapatkan adalah maksudnya adalah riba dari pinjaman yang bentuknya istihlaki, ya, pinjaman konsumsi. Sedangkan riba istismari adalah riba yang dapat dari pinjaman, ya, bentuknya istismari atau investasi. Pinjaman investasi. Kredit untuk konsumsi atau kredit untuk konsumsi seperti kredit untuk motor, kredit beli rumah, atau kredit untuk investasi. Dan istismari adalah kredit untuk investasi. Seperti, ya, untuk memperluas atau misalnya untuk membuat usaha dan misalnya. Mereka mengatakan yang haram adalah riba yang diambil dari istihlaki untuk konsumsi. Sedangkan kalau riba untuk istismar tidak mengapa. Ya. Allah alam, ini yang anda faham, yang anda dapatkan. Ya. Kalau ada yang terantum yang lebih faham dalam hal ini bisa beritahu anda tentang hal ini. Intinya di antara mereka ada yang mengalih-alihkan, mengatakan sebagian dari riba boleh, sebagian darinya haram. Ya. Padahal keduanya atau kedua-dua riba yaitu riba al-fadl dan riba nasiyah dua-duanya telah diharamkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Wa yaqulun riba al-fadl lam yuzkar fil Qur'an, tahrimu fil Qur'an. Lalu mereka juga berdalil bahwasanya riba al-fadl tidak ada di Qur'an, ya. Tidak ada di Qur'an pengharamannya, padahal ada dalam hadis Nabi SAW. Ya, ketika mereka tidak bisa menolak bahwasanya ada pengharaman riba al-fadl dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, mereka beralasan dengan bahwasanya hal ini adalah, ya, hal ini tidak diharamkan dalam Al-Qur'an, ya. Ini alasan-alasan dari mereka yang menolak, ya, atau ingin berhilah, ya, lari dari suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berusaha mencari celah pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit tambahan, bahwasanya masalah riba adalah masalah yang sangat, salah satu masalah yang sangat sulit, ya. Masalah baik atau masalah hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, ya. Jual beli adalah suatu hal yang sangat sulit, ya. Kenapa? Karena tidak tetap. Apalagi zaman sekarang, terkadang setiap tahun ada jenis transaksi baru, ya. Ada jenis transaksi baru, perlu dikembalikan, dilihat lagi hukumnya, diulang lagi bagaimana ia pada akhirnya ia apakah halal atau haram, ya. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu sangat bagus bagi kaum muslimin, terutama mereka yang melakukan bisnis, untuk banyak belajar tentang hal ini, ya. Banyak belajar tentang hal ini. Dan diriwayatkan dari seorang sahabat, Allah alam, seingat saya itu adalah Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya dia melarang atau mengatakan tidaklah ada yang boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang paham tentang masalah hukum-hukum seperti ini, ya, hukum-hukum tentang masalah riba dan semisalnya. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah yang sangat sulit, ya. Mudah sekali seorang jatuh kepadanya, mudah sekali seorang jatuh kepadanya. Transaksi jenis transaksi semakin sekarang semakin banyak. Ada transaksi yang dulu ada, sekarang tidak ada. Ada yang namanya masih sama tapi bentuknya berbeda, ya. Bisa jadi, maka ini bisa jadi bisa berubah hukumnya, ya, karena bentuknya berbeda. Akan tapi seorang yang paham dalam hal ini, ia bisa menilai, mengembalikan kepada dalil-dalil yang ada, kepada kalam-kalam para ulama dahulu, sehingga yang bisa memberikan hukumnya apakah itu halal atau haram. Dan ini butuh pada, ya, butuh pada perhatian, ya, butuh pada perhatian khusus tentang fikih dalam masalah hal ini. Padahal maka kita katakan kepada mereka, sahih fil hadis di sunnah Rasul telah tahrim riba al-fadl. Telah sahih dalam hadis di sunnah Rasul sallam, dalam sunnah Rasul sallam tahrim riba al-fadl, diharamkannya riba al-fadl, ya, riba al-fadl yang telah saya jelaskan jenisnya tadi. Wa sahih hai dalam sahihain terdapat hadis az-dhahab bil-dhahab wal-fiddah bil-fiddah wal-burr bil-burr والشعير بالشعير والثمر بالثمر والمح بالمح مثلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, ya, gandum ditukar dengan gandum, jelai ditukar dengan jelai, kurma ditukar dengan kurma, serta garam ditukar dengan garam, mislan bimislin, harus dalam bentuk yang sama, sawaun bisawain yadan dan biadid, ya, dalam bentuk yang saudara, takar yang sama dan yadan biadid, harus takabun, harus serah terima di tempat, ya, harus serah terima di tempat. Maka misalnya membeli emas dengan emas tidak boleh terjadi padanya, ya, tidak boleh terjadi membeli emas dengan emas tidak boleh terjadi padanya tidak takabun, ya, dibeli misalnya dibeli secara, ya, tidak takabun, tidak dibeli diserahkan sekarang, kita serahkan emas yang kita punya sekarang, kemudian datang emas dari dia dua hari lagi, tidak boleh demikian. Hadza riba al-fadl, ini riba al-fadl, haramahullah, haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala ma ataqur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian dengannya, maka ambillah, dan apa yang ia larang maka berhentilah darinya atau tinggalkanlah. Wa riba al-fadl dakhalun fi ummi qawli ta'ala wa harrama riba, serta riba al-fadl juga masuk dalam keumuman firman Allah taala wa harrama riba. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada dalil tentang diharamkannya riba al-fadl dalam Al-Qur'an, kita katakan ada dalil umum yang haramkan riba. Ada dalil umum yang memerintahkan kita untuk, ya, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang diharamkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan dalam hadisnya tentang tahrim tentang diharamkannya riba al-fadl, ya. Contoh riba di sini hanya hanya diberikan oleh saya sebagai contoh, ya, sebagian dari orang-orang kaum muslimin yang mana berusaha berhilah mencari celah dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak, bukan tempatnya kita untuk membahas secara hukum fikih, ya, karena ini adalah bahasa yang cukup lebar. Falamma kana fil yahud man yuharrifu at-taurah, maka tatkala di kalangan Yahudi ada orang-orang yang yuharrifu at-taurah, mengubah Taurat, ya, mengubah Taurat. Wa kana fil nasara man yuharriful injil, di antara orang-orang Nasrani ada pula yang mengubah Injil, ya, yang dilihat dari mereka memiliki banyak versi dari kitab-kitab mereka, ya. Wujida fi hadzal ummah man yuharriful Qur'an was sunnah. Demikian pula di kalangan umat ini ada orang yang berupaya untuk mengubah Al-Qur'an ataupun sunnah, ya. Al-Qur'an ataupun sunnah, ya. Ada upaya-upaya seperti ini, ya. Kalaupun mereka tidak mampu mengubahnya Al-Qur'an, mengubah Al-Qur'an secara lafaz, karena Allah Ta'ala inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sunnah kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya, ya. Sehingga Al-Qur'an sejak diturunkan, ya, sehingga sekarang adalah masih sama, akan tetapi ada upaya-upaya untuk mengubahnya dari sisi maknanya, menyelewengkannya dari sisi maknanya, tafsirnya atau semisalnya. Demikian pula hadis-hadis Nabawi, ya, dengan mengubah sebagian hadis, menambahkan, menyisipkan istilahnya, ya, menyisipkan kalimat yang tidak ada, ya, atau membuat hadis-hadis palsu, ya. Seperti ada hadis yang tentang bolehnya berlomba dalam berapa hal, ya, bolehnya berlomba dalam berapa hal seperti berkuda, ya, dan memanah serta semisalnya, ya, dalam hadis tersebut ada sebutkan berapa olahraga yang dibolehkan perlombaan padanya. Lalu ada seorang yang menyisipkan padanya juga lomba balapan burung merpati. Ada yang terjadi, ya, berusaha menyisipkan hal tersebut dalam hadis tersebut. Min ajli ibaha man huwa alaihi aw alaihi aw ala ghairihi. Mereka berupaya mengubah atau menyelewengkan Al-Qur'an dan Sunnah ini dalam rangka membolehkan apa yang ia berada di atasnya atau apa yang ada di atasnya selainnya. Misalnya seorang, ya, seorang raja yang memiliki, ya, seorang raja yang memiliki kebiasaan tertentu, maka diselewengkan sebuah hadis yang mendukung kesenangan raja tersebut biar dia dapat hadiah. Ini terjadi tentang masalah yang hadis tadi yang saya sebutkan contoh tadi tentang masalah, ya, lomba merpati, ya. Karena di antara khalifah ada yang menyukai demikian, lalu seorang pun ditanya tentang hal tersebut, ya, lalu ia memasukkan hadis dengan menambahkan tentang bahwasanya di antara olahraga yang dibolehkan perlombaan badannya adalah merpati. Maka tatkala khalifah tersebut tahu, ya, akibat, ya, kesukaannya tersebut menyebabkan seorang berusaha memasukkan hadis untuknya, ia pun menyembelih seluruh merpati yang ia punyai, yang menyembelih seluruh burung yang ia punyai, agar tidak terjadi lagi orang yang berupaya mendustakan hadis untuk menyenangkannya. Wal wajib al muslim ittiba'ul kitab was sunnah. Sedangkan yang wajib al muslim adalah mengikuti Alkitab was sunnah. Wa min tahrifil yahud, di antara bentuk tahrif, bentuk tindakan orang Yahudi mengubah kitab mereka adalah annallaha lamma qala lahum udkhulul bab sujjada wa qulu hitta. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, menyuruh mereka udkhulul bab wa udkhulul bab sujjada, masukilah pintu tersebut, gerbang kota tersebut dalam keadaan sujud, wa qulu hitta, dan katakanlah bebaskanlah kami, bebaskan kami dari dosa-dosa, ya. Ayhuttu anna dhunubana waghfir lana, yaitu ampunilah dari kami dosa-dosa kami, dan yaitu hapuskanlah kami dari kami dosa-dosa kami serta ampuni kami. Harrafu wa qalu, lalu mereka mengubahnya, qalu habba fi hinta, biji-bijian gandum, nyari biji-bijian gandum, zadu harfan nun, mereka tambahkan huruf nun, ya, dari hinta menjadi hinta, ya. Padahal di zaman, ya, hal tersebut, di zaman tersebut, ya, di mana Allah Ta'ala merintahkan mereka langsung saja, mereka berani untuk mengubahnya, apalagi sekedar, ya, kitab-kitab yang mereka simpan, kitab-kitab yang terhadap Allah Ta'ala lalu mereka simpan. Banyak sekali terjadi perubahan yang mereka lakukan, ya, banyak sekali terjadi perubahan yang mereka lakukan, baik di Taurat maupun Injil, ya. Tidak bisa dijamin lagi apa yang ada sekarang, tidak bisa dijamin lagi keasliannya. Wal mu'awilah, bikin pula di kalangan kaum muslimin, wal mu'awil li sifatillah ta'ala, orang-orang yang mentakwil sifat Allah Ta'ala, lama qala ta'ala ar-Rahman al-Arsy istawa, qalu ma'nahu istawla fazadul lam min jinsi nunil yahud. Maka tatkala Allah Ta'ala berfirman ar-Rahman al-Arsy istawa, ya, ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah Ta'ala istiwa di atas al-Arsy, ya, maka mereka mengatakan bahwasanya makna dari istawa adalah istawla. Mana yang istawla? Istawa artinya ala wartafa, tinggi, berada tinggi, berada dan tinggi. Wa qalu ma'na istawla, mana istawa adalah istawla, yang artinya menguasai. Lalu mereka berdalil atas hal tersebut dengan sebuah yang tidak diketahui siapa yang mengatakannya, ya, atau sebuah bait yang tidak bisa dijadikan hujjah, ya, seorang yang mengatakannya tidak bisa dijadikan hujjah. Fazadullah min jinsi nunil yahud, maka mereka menambah lam, disebut oleh para ulama lam istaula adalah seperti nun yahud, nunnya orang-orang Yahudi. Tatkala Yahudi menambah dari hempa menjadi hempa, maka sebagian kalangan mu'awilah dari kaum dari orang-orang muslimin menambah lam dari istawa menjadi istaula. Ya, demikian pula mereka, ada di antara mereka ada yang mengubah, berupaya mengubah, ya, harakat dalam surah Al-Taala, wa kallamallahu Musa taklima. Allahu di sini dalam keadaan marfu, ya, artinya dia adalah Allah Ta'ala yang merupakan fa'il. Allah Ta'ala yang mengajak bicara. Lalu mereka mengubahnya menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Bahwasanya Musa yang fa'ilnya, Musa yang melakukannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maf'ul. Artinya Musa yang mengajak bicara Allah Ta'ala, ya, dalam rangka menghilangkan sifat kalam dari Allah Ta'ala. Ya, mereka berupaya mengubah dengan cara menghilangkan atau mengubah harokatnya. Ya, mengubah harokatnya. Ini adalah kalangan mu'awilah, orang-orang yang berupaya mentakwil, terutama dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahada tahrif biziyadah, maka jadi seperti ini, istawa digubah menjadi istaula, ada tahrif dengan menambahkan, una ke tahrif bin naqsi, juga ada penyelewengan dengan mengurangi, wa tahrifum fil makna, mengubah maknanya, ya, berupaya memalingkan makna dari makna yang tepat, ya, tanpa adanya dalil, tanpa adanya dalil, ya. Wa huwa tafsirul Qur'an bi ghairi tafsiris sahih, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan selain penafsiran yang tepat. Wa tafsirul ahadits bi ghairi tafsiriha as-sahih, demikian pula menafsirkan hadis-hadis tanpa melihat buat tafsirnya yang benar. Wa hadza kullu min tahrifil kalam an mawadhi'i, dan itu semuanya termasuk dari mengubah, menyelewengkan al-kalam, al-kalim, ya, menyelewengkan kalimat, kata-kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mawadhi'i, dari tempat yang cocok baginya, ya, tempat yang cocok baginya. Dan di antara hal ini, yaitu, ya, di antara hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang dalam, ya, adalah mentafsirkan Al-Qur'an atau mentafsirkan hawa nafsu, hadis dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya, ya, tidak melihat kepada apa-apa yang telah disebutkan dari kalangan para salaf, dari kalangan para sahabat, para ulama sebelumnya, ya. Jika kita ingin melihat atau ingin melihat, ingin memahami tentang sebuah ayat, maka pahamilah dari apa yang dipahami oleh para ulama dahulu. Kita melihat pada kitab-kitab tafsir, dalam hadis kita melihat dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis yang menyemua syarah-syarah hadis tersebut, penjelasan-penjelasan hadis tersebut, tidak semerta-merta kita, ya, berpegang dengan apa yang kita pahami, ya, berpegang dengan apa yang kita pahami. Karena bisa jadi pemahaman yang kita dapati atau pemahaman yang kita yakini adalah suatu hal yang salah, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama, ya, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Kita orang-orang yang tidak kuat bahasa Arabnya, tidak mengerti bahasa Arab secara sempurna, maka tentu kita butuh kepada para ulama untuk melihat pada kitab-kitab, kepada tafsir ayat, dan juga kepada penjelasan dari hadis-hadis, ya. Maka jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang yaqulu fil Qur'an bi ghairi ilm, yang mengatakan menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, ya. Melihat ayat Al-Qur'an lalu ia berusaha, kita berusaha menafsirkannya dengan pemahaman diri kita sendiri. Tidak demikian, tidak boleh demikian, ya. Bisa jadi kita malah jatuh kepada suatu hal yang merupakan tahrif, ya, penyelewengan maknanya. Akan tapi lihatlah pada kitab-kitab ulama dahulu, ya, kepada kitab-kitab ulama salaf yang mentafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan makna hadis, lalu ambillah hal tersebut dari mereka, ya, ambillah hal tersebut dari mereka. Allah Ta'ala ala wa'alam, cukup dulu sampai sini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.